Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati azani wa jazakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kulu Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamatul Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bab yang baru. Babun qaulullahi ta'ala. Bab firman Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta idha fuzzi'an kulubihim qalu mada qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bab berikutnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, hatta idha fuzzi'a an qulubihim, hingga ketika dicabut rasa takut dari hati-hati mereka, para malaikat. Qalu mada qala rabbukum, maka mereka mengatakan, mada qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Qalul haq, mereka menjawab, al-haq, wa huwal aliyul kabir, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, munasabatu tarjumah, kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid, anna hadha minal barahinid dalah ala annahu la yastahiqu ahadun ayakuna syarikan ma'allah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa ini termasuk dari al-barahin, bukti-bukti, adalah ala annahu, yang menunjukkan bahwasanya la yastahiq ahadun, tidak ada satupun yang berhak, ayakun syarikan ma'allah, untuk menjadi sekutu bagi Allah tabarak wa ta'ala. Kenapa? Li'annal malaikah wahum aqrabu ma yakunu minal khalqi lillahi azza wa jal, disebabkan para malaikat yang mereka adalah makhluk yang terdekat bagi Allah tabarak wa ta'ala. Ma'ada khawas bani Adam, selain dari orang-orang khusus dari bani Adam, yani selain dari para rasul, para anbiya, nah, dan yang lainnya, yahsuluhum inda kalamillahi subhanahu wa ta'ala al-faza', maka mereka pun ketika mendapatkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, mendapatkan firman Allah ta'ala, mereka memiliki rasa takut. Ini menjadi bukti yang kuat bahwasanya malaikat tidak berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena ketika mereka mendengar firman Allah tabaraka wa ta'ala, mereka pun takut. Nah, maka tidak ada yang berhak untuk diibadahi atau dijadikan sekutu bagi Allah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah ataupun dijadikan sekutu bersama Allah tabaraka wa ta'ala, ketika mereka pun mendengar firman Allah tabaraka wa ta'ala, mereka merasakan ketakutan. Harusnya yang lebih berhak untuk diibadahi adalah yang ditakuti oleh yang memiliki rasa takut ini, para malaikat. Nah, qawlu ta'ala, maka firman Allah ta'ala, hatta idha fuzzi'an an qulubihim, hingga ketika dicabutnya rasa takut dari hati-hati mereka, ya, ketika hilang, sudah dihilangkan rasa takutnya. Qala dhalika walam yaqul fafaza'at fafuzi'at nam fafaza'at qulubuhum. Di sini di dalam ayat ini Allah tabarak wa ta'ala tidak mengatakan fafaza'at qulubuhum, hati-hati mereka menjadi takut. Id an tufidul mujawazah, di mana lafaz an, huruf jar an, memiliki makna al mujawazah. Ya, bedanya dia an dengan min, kalau min lebih banyak menunjukkan apa? Alif tidak. Ya, permulaan. Tapi kalau an mujawazah, dia keluar dari sesuatu, melewati sesuatu. Nah, sehingga wal makna jawazal faz'u qulubahum. Sehingga maknanya di sini adalah al-faza', rasa takut ini sudah melewati, pernah menghampiri hati-hati mereka, kemudian dikeluarkan dari hati mereka. Nah, maknanya uzilal faza' an qulubihim, ini rasa takut itu telah dihilangkan dari hati-hati mereka yang sebelumnya ada. Demikian, ini makna daripada an, dipilihnya lafad ini oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta idha fuzi'a an kulubihim, untuk menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala yang menjadikan mereka takut. Maka seharusnya dan tidak seharusnya mereka beribadah kepada para malaikat, dan seharusnya beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang sudah membuat takut mereka para malaikat. Ya. Wal faza', sedangkan faza' sendiri adalah al khawful mufaji, mufaji. Faza' itu sendiri adalah khawful mufaji, rasa takut yang tumbuh tiba-tiba. Ya. Nah, bukan rasa takut yang terus berkelanjutan. Maka kata Syekh, li'anna al-khawful mustamir la yusamma faza'an, karena rasa takut yang terus ada, yang terus berlanjut, ini tidak dinamakan dengan faza'. Namanya faza' itu rasa takut yang tiba-tiba, ketika melihat sesuatu yang mengagetkan, menakutkan, baru dia takut. Nah, ini faza'. Nah, hanya di saat itu saja, tidak terus menerus. Wa asluhu anhud minal khawf, anhud minal khawf. Sedangkan asal kata faza' adalah dari kata, dari makna anhud minal khawf, ini bangkit dari satu ketakutan. Nah, wa qawluhu an qulubihim, kemudian dikatakan dari hati-hati mereka, ay qulubil malaika, yang dimaksud dengan hum di situ adalah qulubihim, adalah hatinya para malaikat. Kenapa? Li'anad dhamir ya'ud 'alaihim, karena dhamir ini kembalinya kepada mereka, para malaikat. Apa buktinya dhamirnya kembali kepada malaikat? Bidalil ma sayati min hadisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan dalil apa yang akan dibawakan nanti dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini setelah ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para malaikat takut. Nah, maka kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, wala ahada minal khalqi a'lamu bitafsiril Qur'an min Rasulillah shallallahu alaihi wasallam. Dan alasan kenapa ayat ini harus ditafsirkan dengan tauhid, apa ditafsirkan dengan hadis yang akan dibawakan, dikarenakan kata Syekh, tidak ada satupun dari makhluk ini yang lebih faham tentang tafsir Al-Quran dari Rasulullah SAW. Sehingga yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, qalu mada qala rabbukum, mereka mengatakan, mada qala rabbukum, apa yang telah diucapkan, difirmankan oleh Rabb kalian. Ini merupakan jawab syarat. Jawab syarat dari fi'il syarat idha fuzi'a. Karena idha min adawati syarat. Idha adalah min adawati syarat. Di sini tidak menjazmkan kenapa? Karena yang dihadapi setelahnya adalah fi'il madhi. Ya. Maka dia tidak dijazmkan. Nah, karena fi'il madhi itu mabni. Ya. Sehingga tidak bisa majzum dia di sini. Baik. Maka dikatakan wal ma'na qala ba'duhum li ba'din. Sedangkan maknanya adalah sebagian mereka mengatakan kepada sebagian lainnya. Ini malaikat satu yang berbicara kepada malaikat yang lainnya. Demikian. Wa inna ma qulna dzalika li anna fil kalam qailan wa maqulan lahu. Kenapa kita katakan seperti ini? Kata Syekh, kita katakan yang demikian dikarenakan fil kalam, dalam sebuah kalam itu mesti ada dua. Ada qailan, ada rukun. Fil kalam, dalam sebuah kalimat itu ada dua rukun. Ada qail, ada maqulun lahu. Nih. Ada yang berbicara dan ada yang diucapkan. Setiap kalam mesti ada yang berbicara. Siapa yang berbicaranya, siapa yang menyampaikannya, siapa yang mengucapkannya, dan mesti ada yang diucapkan, apa yang diucapkannya. Nah, ini rukun fil kalam. Falau ja'alna dhamir fi qalu a'idun a'idan 'ala jami' wa aina al-maqulahu. Kalau seandainya kita katakan, kita letakkan, kita jadikan dhamir ini pada qalu, maka apa? A'idan 'alal jami', yang a'idnya nanti mengenai semuanya. Fa ainal maqulahu, maka kita katakan berarti mana maqulnya yang diucapkannya. Wal makna ayu syai'in qala rabbukum, sedangkan maknanya dari ayat ini adalah ayu syai'in qala rabbukum, apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengetahui i'rab daripada mada di dalam ayat ini ala aujuh. Mada di sini bisa beberapa kedudukan dalam i'rabnya. Yang pertama, ma'nya sendiri adalah isim istifham mubtada. Ma' di sini mada, qalu mada qala rabbukum, ini isim istifham mubtada. Yeah. Kenapa? Karena lahu sadara fil kalam. Karena dia memiliki apa? Kedudukan untuk di depan, apa, diletakkan di depan di dalam sebuah kalimat. Kemudian dha-nya sendiri adalah isim mausul. Isim mausul sebagai khabar nih. Demikian khabar dari mubtada ma tadi. Sehingga maknanya apa? Ai man ladhi. Maknanya adalah man ladhi, apa yang telah diucapkan oleh Rabb kalian. Demikian. Atau yang kedua, mada itu sendiri ada isim istifham yang murakkab. Isim istifham yang murakkab. Nah, yang tersusun dari ma dan ba. Mada. Yeah. Jadi dia satu rangkaian isim istifham yang murakkab. Atau yang ketiga, ma-nya ini adalah isim istifham. Ya. Yeah. Sebagai mubtada tentunya, Wada zaidah, sedangkan da'nya itu adalah tambahan sebagai harfun zaid. Oleh karenanya Imam Ibn Malik di dalam alfiyahnya, dalam manzumah alfiyah Ibn Malik, beliau katakan wa mislu mada ba'da mastifhami aw man idza lam tulgha fil kalami, demikian katanya. Nih. Wa mislu mada ba'da mastifhami, dan seperti mada setelah ma istifham. Setelah ma istifham artinya apa? Artinya Imam Ibnu Malik mengatakan bahwasanya ma di sini adalah apa? Mubtada muakhar. Sedangkan wa mislu, mislunya adalah khabar muqaddam. Demikian. Kenapa? Karena ba'da ma istifhami, setelah ma istifham. Demikian. Yang ma istifham lau sadara fil kalam. Ya. Dia mubtada. Auman atau man idza lam tulgha fil kalami. Auman idza lam tulgha fil kalami, atau man apabila tidak dimulgha kalimatnya. Demikian. Ini bisa merujuk kepada syarahnya dari syarah Alfiyah Ibnu Malik, banyak ya yang seperti ini, atau syarahnya ini banyak. Wa qawlu al-haq, dan juga firman Allah Ta'ala qalul haq ay qalal mas'ulun. Ini maksudnya berkatalah yang ditanya tadi, para malaikat yang ditanya ini, karena satu sama lain saling bertanya ya. Dan ini menunjukkan bagaimana firman Allah Tabarak wa Ta'ala ini masmu' ya. Lau saut wa harf, lau harf wa saut. Demikian. Kalamun masmu', ucapan yang terdengar, yang didengar. Nah, oleh para malaikat ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan mereka juga mendengar, para malaikat ini, sehingga apa? Mereka bertanya satu sama lainnya, "Madza qala rabbukum?" Ya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Dan di dalam kisah itu juga di sana menunjukkan apa? Ada syaitan yang berusaha untuk yastarifuna sam'a, ya, untuk mencuri pendengaran tersebut. Kalau bukan kalimat yang bisa didengar, sebagaimana dikatakan oleh Asy'ariyah, ya, kaum Asy'ariyah, sebagaimana dalam pelajaran kita terhadap kitab Syarh Sunnah, maka apa? Ini adalah kalam batil. Kalam yang batil, berarti bagaimana syaitan berusaha untuk mencuri firman Allah Ta'ala, iya, untuk mereka membantu jin, apa, membantu para dukun untuk menyampaikan kepada manusia. Kalau itu bukan kalam yang masmu', kalam yang didengar. Nah, maka terbantahlah pendapatnya Asy'ariyah, ya, dan Mu'tazilah dalam banyak sisi, dalam banyak sisi. Nah, qalul haq ay qalul mas'ulun wal haq sifatun li masdar mahdhuf ma'a amilih, di mana al haq di sini adalah sifat bagi masdar yang mahdhuf bersama amilnya. Nah, sehingga takdirnya apa? Wa takdir qalal qaulal haq, ya. Makanya di sini kata apa? Qalul haqqa. Al-haqqa ini mansub. Iya. Kalau mansub berarti apa? Berarti dia imma dia maf'ul bihi wa imma dia tabi'. Iya. Demikian. Nah. Wa imma dia maf'ul, imma dia tabi'. Maka di sini takdirnya apa? Berarti qalal qaulal haqqa. Maka al-haqqa ini adalah sifat bagi masdar, yaitu al-qaul, yang mahdhuf bersama amilnya, yaitu qala. Ya. Berarti takdirnya di sini qalal, apa? Qalal qaulal al-haqqa. Nah. Wal ma'na, sedangkan maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala qala al-qawla al-haqqa li'annahu subhanahu wa al-haqq. Sehingga maknanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dengan ucapan yang hak, karena Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-haq, dialah al-haq. Wa la yasduru anhu illa al-haq, dan tidak akan mungkin muncul darinya kecuali al-haq. Wa la yaqulu wa la yaf'alu illa al-haq, dan tidak akan mungkin berucap dan tidak akan mungkin berbuat kecuali al-haq. Wal haqqu fil kalami huwal sidqu fil akhbar wal adlu fil ahkam. Sedangkan al-haq fil kalam adalah as-sidqu fil akhbar wal adlu fil ahkam. Ucapan yang hak itu adalah as-sidqu fil akhbar, ucapan yang mengandung kejujuran, kebenaran dalam pemberitaannya. Wal adlu fil ahkam, dan keadilan dalam hukumannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nam ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan wa adlan, kebenarannya dan keadilannya. Maka dari sini kata Syekh Muzaim rahimahullah taala, wala yufham min qawlihi qaulul haq anna qad yakunu qawluhu batilan, dan jangan difahami atau tidak difahami dalam ucapan, dalam firman Allah taala ini qaulul haq, mereka menjawab al-haq, yang disampaikan oleh Rabb kalian adalah al-haq, tidak difahami bahwasanya berarti Allah terkadang mengucapkan yang batil. Tidak. Bal huwa bayanun lil waqi', bahkan sifat ini disampaikan oleh para malaikat untuk bayan lil waqi', fungsinya sebagai penjelas bagi al waqi'. Demikian. Nah, fa in qila ma dama bayanan lil waqi', kalau misalkan ada yang mengatakan madama bayanan lil waqi', kalau memang ini sebagai penjelas bagi kenyataan, kalau ini sebagai penjelas bagi sebuah kenyataan, wa ma'rufan 'indal malaikah, dan menjadi sesuatu yang ma'ruf di kalangan para malaikat, annahu la yaqulu illa al-haq, bahwasanya Allah tidak akan mungkin berfirman kecuali dengan al-haq, dengan kebenaran. Falimadzal istifham, kenapa para malaikat harus menanyakan lagi? Misalkan kalau ada yang bertanya, kalau memang para malaikat sudah tahu pasti yang diucapkan, yang difirmankan oleh Allah adalah hak, adalah benar, kebenaran, lantas kenapa lagi mereka saling bertanya, madza qala rabbukum? Madza qala rabbukum, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian, kenapa mereka harus bertanya seperti itu? Ujib, maka dijawab kata Syekh, anna hadha min babi sana'ala Allah bima qala, para malaikat menanyakan ini sebagai bentuk as-sana'ala Allah bima qala, sebagai bentuk pujian kepada Allah atas apa yang Allah firmankan. Para malaikat sudah tahu bahwa Allah tidak akan mungkin berfirman kecuali al-haq. Ketika mereka menanyakan, itu artinya sebagai pujian bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Misalkan kita melihat, apa kita melihat seseorang beramal soleh, kemudian kita tanya lagi, sedang apa? Tahu di jalan, orang lagi menyapu jalan, ini amalan bagus ya kan? Tapi kita tanya lagi, bu sedang apa? Pak sedang apa? Ini sedang nyapu jalan. Tujuannya apa? Kalau manusia mungkin minimalnya apa? Basa-basi. Basa-basinya apa? Sebetulnya untuk menyenangkan orang tadi, Tujuannya untuk apa? Untuk menyenangkan orang itu. Supaya apa? Supaya dia semangat. Karena apa? Karena kita tidak bisa bantu. Iya kan? Nah. Atau terkadang kita mengatakan, masya Allah ya rajin pagi-pagi sudah nyapu, misalnya. Kira-kira tujuannya apa? Untuk menyenangkan orang. Pujian. maka falilaihi masalul a'la. Tentunya permisalan bagi Allah tabaraka wa ta'ala lebih tinggi. Di sini malaikat menanyakan sesuatu yang sudah ma'ruf. Allah tabaraka wa ta'ala pasti berfirman al-haq, yeah, mengatakan al-haq, tidak mungkin mengatakan batil. Kemudian kenapa mereka saling menanyakan lagi, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian, madza qala rabbukum, madza qala rabbukum. Mereka pasti apa, menanyakan ini karena apa? Karena ingin memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, enggak mungkin meragukan akan apa yang difirmankan Allah tabarak wa ta'ala. Ya, karena para malaikat mereka makan dan minumnya adalah dengan azana, dengan zikir kepada Allah tabarak wa ta'ala, dengan tasbih kepada Allah tabarak wa ta'ala. Itu adalah sarapan mereka. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika ditanya oleh muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam adalah orang yang paling kuat berzikir. Selesai subuh beliau sampai terbit matahari berzikir terus. Sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Qayyim muridnya menanyakan kepada gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Kenapa engkau setiap hari melakukan seperti ini? Zikir pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang terus, enggak pernah lepas." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, "Hada ghadai." Ini adalah sarapanku. Ini adalah asupanku. Ini adalah makananku. Ya. Fa illam ataghadda bihi dhahabat quwwati. Alqamatul rahimallahu ta'ala. Karena kalau aku tidak makan dengan ini, kalau tidak sarapan dengan ini, dengan zikir ini, dhahabat quwwati, maka kekuatanku akan hilang. Ya subhanallah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Dan itu maktub, tertulis di dalam kitab-kitabnya Al-Hafidz Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Nah, maka di sini para malaikat kenapa bertanya? Sudah tahu al-haq, kenapa bertanya pula? Ya, tadi. Karena dijawab kata Syekh, min bab as-sana' 'ala Allah bi maqalah. Sebagai pujian atas Allah tabaraka wa ta'ala dengan apa yang Allah firmankan, wa anna subhanahu la yaqulu illa al-haq, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin berfirman kecuali al-haq. Ya. Ini. Sedangkan qauluhu wa huwa al-aliyyul kabir, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar, ay al-aliyyu fi dzati wa sifatihi, Maha Tinggi sebaik secara zatnya maupun secara sifatnya, wal kabir Zul kibriya, dan kabir ini yang memiliki kesombongan, wahiyal azamah allati la yudaniha syai, itu keagungan yang tidak akan mungkin bisa sesuatu pun yang merendahkannya, ay al azim allati la a'zama minhu, itu yang maha agung yang tidak ada yang lebih agung darinya. Sehingga munasabatul ahli tauhid, sisi kesesuaian ayat ini terhadap tauhid, annahu idza kana munfaridan fil azamati wal kibriya, apabila demikian kenyataannya Allah bersendirian, Allah Maha Esa di dalam keagungannya dan kesombongannya, kebesarannya, fayajib ayyakuna munfaridan fil ibadah, maka wajib bagi kita untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Ya. Ini sisi kesesuaian. Wal ulu kisman, karena al ulu itu terbagi menjadi dua. Al awal ulu sifat, yaitu ketinggian sifatnya. Waqad ajma' alaihi kullu man yantasibu ilal Islam hatta al jahmiyah wa nahwahu. Yang pertama adalah ketinggian sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah perkara yang telah disepakati oleh semua orang yang menisbatkan diri kepada Islam, sekalipun Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka. Asal yang kedua, uluwul zat, ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad angkarau katsirun minal muntasibina lil Islam, tetapi bagian yang kedua ini sebagian dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam telah mengingkarinya, mislul Jahmiyah, seperti kaum Jahmiyah, wa ba'dul Asy'ariyah, dan sebagian kaum Asy'ariyah, ghairal muhaqqiqina minhum, yang tidak mentahqiq permasalahan ini dari kalangan mereka. Karena kalau kaum Asy'ariyah yang mereka mentahqiq permasalahan ini, maka mereka akan menetapkan ini, ya, membenarkan adanya ini. Fa innal muhaqqiqina minhum athbatu 'uluwadz dzat, karena mereka-mereka Asy'ariyah yang benar-benar mencari tentang permasalahan ini, mereka akan menetapkan akan 'uluwadz dzat, ketinggian zat Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan ini adalah bisa ditunjukkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, juga dengan dalil baik aqliyah maupun naqliyah wal hissiyah. Ya. Nah, aqliyah, naqliyah dan hissiyah. Dalil ini bisa ditunjukkan dengan akal, dengan dalil dari Quran dan Sunnah, juga dengan hissiyah, dengan indera kita. Qala wa uluhu la yunafi kaunuhu la yunafi kaunahu ma'al khalqi ya'lamuhum wa yasma'uhum wa yarahum. Dan tingginya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menafikan keadaan Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah terhadap makhluknya, Allah melihat mereka, Allah mendengar mereka, Allah mengetahui semua tentang keadaan mereka dengan ketinggian Allah tabaraka wa ta'ala ini. Kenapa? Li'annahu laysa kamitsli syai' fi jami'i sifatihi, karena tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, sesuatu pun di dalam semua sifat-sifatnya. Nah, demikian. Maka ini ikhwati a'azani wa jazakumullah, dan sudah diterangkan tentang permasalahan ini di dalam pelajaran kita Asy'arus Sunnah juga, bahwasanya uluwudzat Allah tabaraka wa ta'ala tidak menafikan Allah mengetahui para hambanya, Allah mendengar mereka para hambanya, Allah melihat mereka para hambanya, dan seterusnya. Nah, taib, naktabi biada al-qadar, aku lukau lihada asafiru liwalakum, walisal muslimin wal muslimat min kelidam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, tafadhal.